monggo sarang-sarang jeneng lontong ngaji. Istilah anak tengiri usul fikih disebut wonten tahqiqul manat, wonten tahqiqul manat, wonten takhrijul manat. Apa lo boh ngangger kerungu ya? Sesuai kerungu. Tapi lontong ini penting yang ngaji. Mungkin saat ini pun jarang tiang mengkaji ulumul Quran. Jadi tu dalil pidato sebab juga gue semua kami mikir gue ilmu nabi sembrono dong. Isra usah tersinggung biasa wae. Mun saiki tak bedhei lem lan santai. Nak kliru ora usah isen, sedurunge aku yo yakin nak ra iso ya. Nah, misale wong lonte entuk hidung belang usah ta ora cara fikih. Sah. Terus luwe apik apa luwe elek? Luwe ora luwe apik dong, sampe demenan detine kabucok kok. Awas ora kliru. Kalau nonton, wonten iki hukum. Nggih. Kula sampeyan rileks, tapi kula rileks ilmune akeh. Timbang bekentengan tapi ilmune sithik. Lonte untuk hidung belang iku sah to? Sah. Luwe apik utawa luwe elek? Wajib arani luwe apik, wong sangko demenan saiki gelem. Nikah. Nikah, kok kok sembrono. Ora tau mikir kok, dadi nek ngomong wis lonong. Lewong sangko demenan saiki gelem. Nikah. Nah itu kitab Mizan Kubra itu punya cerita, ada orang nyun sewu ya terkenal gitu ya lonte untuk hidung belang. Singkat cerita wis hamil, sing wedok wis meteng. Itu juga rabi. Singkat cerita di tarikh itu yang versi ulama Syafi'iyah, versi kita, Nabi itu ngendikan gini. Qad kharaja min sifahin ila nikahin. Doan apa qad kharaja min sifahin ila nikahin. Apik hukum saiki dhisik tukang zina. Saiki segelem. Makanya adat mazhab Syafi'i nek ana wong demenan wis meteng kok njok nikah kan do nikahno nggih maksud. Nggih. Meskipun nanti ada masalah fikih di anaknya, enggak bisa intisab sama bapak demenan ibu, bapak sopoe ra iso lah. Cek sing nekah sing demeni, cek sing ora kan? Nggih. Padha pengalaman ketok. Ka umume kiai-kiai daerah kita, kalau ana wong meteng kok zina misalnya, utawa demenan bahasa alus zina itu demenan. Iku umumnya sambil lah di nikah nega, naja nikah. Naib ya sama ya mau ya. Mau. Nah, iku ape? Ape banget terakhir mau ape ape. Mau apa semuanya alam aku. Berarti nak rasa nikah kau demenan terus. Oh, cak orang tau mikir. Yo mau gue jalan ngalor gitu tapi rasa mikir. Ngaji boleh barokah, ngaji ya boleh ilmu, boleh barokah yang mana kipan aneh-aneh. Maksudnya nak ngaji boleh ilmu, lana cari istighosah boleh barokah. Ngaji butuh orang aku rari itu, ngaji gue boleh barokah. Aku tuil hukum halal haram ya, aku tuil ngaji juga boleh barokah. Ngaji ya boleh ilmu. Rabi Sidni ilmu rano ngaji, Rabi Sidni barokah. Rano, no babi dewi nak ngaji ya boleh ilmu. Nah, nah sembrono. Cokok do fase kalus. Masa kalus, wong wis demenan gelem nikah kok diarani tambah elek. Ya tambah apik wong. Ora-ora. Ya. Niku teng kitab Mizan Kubra ada cerita, tapi tentu cerita ini bisa diperdebatkan. Tapi ini kan cerita mazhab ulama. Ada seorang yang begitu ketika nyatanya nikah Nabi sempat ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikah. Karena sifah itu bahasa terkenal sekali Raja Ilya. Jadi kalau di nikah itu sifah. Makanya di perjanji itu termasuk madah ke keluarga Rasulullah. Mbah-mbahnya Rasulullah itu tarakus sifah hafalam yusifum aruhu min adami wa ila adi. Jadi kelebihannya suku Quraisy. Masya suku Quraisy kaya apa itu diantara kelebihannya itu do anti apa? Zina. Mulanya wong kafir Quraisy itu tetap di nasab. Kowe tu mau ana wong kritik Abu Jahal seneng demenan ra ono. Abu Lahab ora ono seneng. Mulane Quran cek muji Abu Lahab wa mar'atuhu hammalatal hatam. Mereka masih mau apa? Nikah. Jadi suku Quraisy itu punya sisi-sisi kebaikan. Termasuk mereka itu anti zina. Mulane nasabnya terjaga. Ya utamanya tentu nasabnya Rasulullah. Ya tentu itu kan masternya. Utamanya tentu nasabnya Rasulullah. Tapi orang Quraisy secara umum bukti paling nyata gini, saya tuh pernah meneliti sekian tarikh. nurwana tenan ben tambah mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa suku Quraisy yang dipilih oleh Allah? Itu zaman itu enggak ada satu komunitas yang punya peradaban. Yang punya peradaban hanya suku Quraisy. Cina zaman itu bayi dipangan. Bahkan sampai sekarang tuh ada isu untuk obat penguat lelaki itu kon nganggo apa? Bayi. Jadi koyo ono saking sekarang Cina itu lebih parah lagi gini. Bayi-bayi kecil yang mau mati, ya Mansur, itu dibekukan. Nanti organnya dipakai suku cadang kalau ada operasi apa? Transplantasi. Karena mereka enggak ada agama. Makanya jantung cadangan paling banyak itu Cina. Jadi kalau ada orang mau dihukum mati, itu sudah disiapkan tim medis. Karena kalau sebelum sekian detik kan belum mati, jantung ditembak, langsung diberedel. Eman, mati langsung diperdimu Eman. Ini kan aset. Itu Amerika yang katanya liar menentang itu. Karena Amerika masih punya agama. J.O.D. Yesus lah, J.O.D. itu. Padahal yang paling menguasai teknologi itu Amerika dan Eropa. Cina tahunya dari Eropa. Tapi Eropa dan Amerika tidak meraktekkan karena mereka beragama. Paham ya? Cina tidak. Karena se-ele-ele Kristen Yahudi itu je-ele komunis. Sebab itu ulama-ulama kita dulu nerima lima beragama berdampingan tapi tidak menerima paham komunis. Karena lebih ngeri, tidak ada yang ditakutin. Rano pangeran, rano agomo, rano semprit, tak kapan? Lo iya kan, cara orang Kristen jotosi budae, jotosi guruwe, jek Yesus ngamu, itu enggak sesuai kitab suci kamu. Ada uang komunis, nyembelih uang itu uang dipendem urip-uripan, sing loro iso boi. Rano Tuhan, rano aturan. Lain enggak main-main kita anti komunis itu enggak main, mau bahaya. Tapi aja jadi aset politik, ini ngomongnya ulama, ngomong. Oh sembrono, kafe kok ditafsir rong. Taroku sifah hafalam yusibu maru. Maka ketika Nabi itu aneh-aneh, cara wong kafir ini buatan cara kula. Nabi itu kan dianggap aneh-aneh. Wis uripe mapan, anake tokoh, putrane tokoh, ya ganteng kok aneh-aneh ngajak da'a ila tauhid. Kon ninggalo berhala mau nyembah apa? Tentu oleh paman-pamannya dianggap wong aneh. Apa kata paman mat kena aneh-aneh golek bojo, golek wedoan tak rabekno. Enggak ada kata-kata kena golek wedoan tak golekno. Karena orang Quraisy itu sudah anti zina. Mat kena aneh-aneh kepengen jadi pemimpin. Sawat naka, si kita-kita sepakat ngangkat kau jadi pemimpin. Nah, kowe aneh-aneh ben sugih, jamak nalaka malan. Kita urunan lah. Tak kena kowe kabeh duwe, ben kowe wong paling sugih. Nak kowe aneh-aneh mergo kowe kepengen wedoan, tak kawekno. Semua lafaz tak kawekno. Bahkan sebagian riwayat mengatakan begini. Nak kowe aneh-aneh kepengen wedoan, kowe seneng cah wedok sapa? Nanti kita petuki bapake terus kita nikahkan. Itu sebelum ada Islam. Paham ya? Sebelum ada Islam mengajarkan nikah itu orang Quraisy pertama roh Nabi aneh-aneh. Itu ditawani Rabi, kowe seneng wong wedok sapa? Tak parani keluargane, nanti kita minta kita nikahkan. Makanya termasuk keunggulan suku Quraisy adalah sudah punya peradaban. Punya apa? Peradaban. Dua bukti yang nyata lagi adalah karena mereka punya peradaban, punya undang-undang, punya aturan. Nak mati ini ada aturan. Orang kafir Quraisy itu kayak apa bencinya sama Rasulullah? Benci sekali, sangat-sangat benci. Tapi karena Nabi itu dari anaknya tokoh, keluarga tokoh. Apa mati ini pamit? Oh no, mati ini pamit zaman itu. Abu Thalib, ponakan ini aneh-aneh, menengahnya Ibrahim. Apa nangkep aku sungkan kuwi? Iya, misalnya tak tangkap pun lebih. Ya betul, masih rawleh. Loh, mana ada orang benci orang masih punya aturan seperti itu kalau gak suku. Zaman itu gak ada polisi loh, gak ada polisi, gak ada negara. Tapi orang Quraisy sudah punya etika. Semua tarikh begitu gak? Zaman itu loh. Tiparane sowan. Wah, Abu Jahal yang melihat ini kono sowan betul loh. Ini genting lebih. Mana ambil aneh-aneh. Lagi, terus. Lah nak kowe Abu Thalib, nak kowe kepengin anak angkat, ngene ae Muhammad tak pateni, kita ijoli sing gandenge padha. Terus Abu Thalib basyur, cangkem kok elek, utekem cek elek. Ponakanku mbok jaluk abi mbok pateni, mbok ijoli ponakan mau kon rumat. Abu Thalib kuwi tenan. Utekem cek elek jare basyur, ponakanku mbok jaluk abi mbok pateni, mbok ijoli ponakan mau kon rumat. Mau mau jojo. Bisa kamu bayangkan kayak apa beretikanya suku? Mangkel musuh, walinya juga etika. Makanya kenapa suku Quraisy yang dipimpin Mimbainil Qobail dipilihkan ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lho coba kadang-kadang wong kiai-kiai Jawa mau mikir, pemene mbalek ha. Kadang-kadang mikir suku Quraisy gedhe nabi, cara nabi ning Jawa wis dihormati. Zaman iku Jawa ana wong ra cocok langsung disembelih sembrono. Saiki wae ana polisi, ana negara, ana gedhe wong ora mateni. Upama zaman iku nabi langsung urip ning Jawa. Oh, sepatahnya ini santet yakin ya. Malah kadang balik muni wong Jawa lu apik di bang wong Arab. Iya karpe. Zaman iku zaman Nusantara, zaman Majapahit, zaman raja-raja anger raja kok gak tahan tunduk ning raja sing lebih atas diserang to ora? Serang. Wah, anak bojone jowoe. Dadekno selir, dadekno mah. Suku Quraisy ndak kaya apa diung Quraisy mek nabi. Pamit. Piye gitu ya? Pamit. Lucune menes pas Syi'bul Madinah. Apa Batul Ula? Bani Hasyim urung mukmin. Tak ulang lagi Bani Hasyim zaman itu orang mukmin. Nabi diimbar gombe adate wong Quraisy. Ku Bani Hasyim kok Said Abbas, Said Hamzah, kabeh do melok hijrah. Padahal orang mukmin. Said Abbas ditakoki, lha kok melok solidar? Solidar muga padha-padha Bani Hasyim. Dadi pas diimbar gone Aqaba ula iku Abbas melok kelaparan. Kok wae Bani Hasyim melok kelaparan. Mengenai Nabi mengenang Bani Hasyim wa Bani Muthalib seun wahid. Muga zaman kafir wae belaku. Lane wong iku ora oleh gedeng Said Abbas najan nek Islame terlambat. Mergo zaman Nabi, zaman Said Abbas cek kafir wis nglindungi Nabi. Ana suku ngono, maksude balen ada zaman itu suku yang sudah punya peradaban seperti itu. Apa mateni pamit, tak ora oleh ya ora sida. Ana. Ora ngape mateni kok. Iku di antara kebaikannya suku Quraisy. Taraku sifa hafalan Yusuf ma'ru min adami wa ila. Tentu utamanya adalah silsilah nasabnya Rasul. Itu kan utamanya saja, tapi trennya semua suku Quraisy itu masih anti apa? Zina. Paham ya? Niki penting kula terang. Nah, sekarang misalnya ada ayat azani la yankihu illa zaniatan aw musyrika wa zaniatu la yankihuha illa zaniatan musyrik. Wes. Sepakat toh? Saiki lonte entuk hidung pelangsa to ora? Sah. Tambah apik ta tambah elek? Nah, saiki problem. Terus ayat iku maknane piye? Ayat iku maknane piye wong zina iku mesti entuke ya tukang zina. Lha iku entuke apa hukume apa aturane apa faktane? Fakta. Banyak fakta. Lah iya ayat iku nerangno fakta apa nerangno hukum? Misalnya ngene. Nek nerangno hukum berarti ngene. Awas lho rumana nek. Wong nek wis tau zina atau tukang zina, halale nikah ya nek entuk tukang zina. Nek entuk santri gak sah. Nek dadi hukum. Nggih. Okay. Awas nak ngantuk orang. Ngantuk lah nak paham, timbang melek ra paham. Ayo, saiki tak bedhei. Iku dadi hukum, tak dadi cerita, tak dadi indikasi sosial. Indikasi. Lho, ora kale jare. Apa poling e poling? Ya. Kebiasaan. Lah ya kebiasaan apa maksudnya? Kebiasaan hukum apa sosial apa fakta? Sosial. Sosial. Artinya nak wong demenan yang entuke kanca kencange ya? Iya. Tenan? Yakin? Yakin. Padha kaya wong pinter ae. Nah, tapi sebagian ulama itu ngebabkan itu di nasa mansuh. Saya ulang lagi, sebagian ulama maknanya itu masalah hukum sehingga itu ayat dibabkan di nasah. Misalnya gini, ini kata Said Muhammad, tentu beliau juga ngikuti ulama-ulama sebelumnya. Penting saya katakan ngikuti supaya ulama itu konsensus dan saling mutawasilah, mutarobitoh, bukan mustaqil. Enggak boleh ulama kok berdiri sendiri. Harusnya malah ijma. Sealim apapun orang enggak boleh berdiri sendiri. Harus ada tautannya ulama-ulama sebelum. Kalau wajah ini dibabkan di contoh nasab mansub. Arabia asyarota qaulu ta'ala azani la yankihu illa zanatan aw musyrika. Nasakhuha umumu qaulu ta'ala wa ankihul ayama minkum. Wonis. Jadi siapa saja nikah itu sah. Wong saleh untuk zani ya sah, salihan untuk zani sah. Asal memenuhi syarat ya tentu. Terus dawuh ulama-ulama termasuk Said Muhammad wa fi dzalika niza'un aidan. Wa fi dzalika niza'un aidan. Itu masih ada perdebatan. Niza itu perdebatan yang seru niza. Kowe mau lho kowe ini kan seru debat. Mergo padha ra isane tapi ngomong. Serune padha ra isane tapi ngomong iku ya seru napa? Seru. Wa fi dzalika niza'un aidan. Id yahtamilu antakuna ayatu azani la yang tikhu ila zaniatan ma'naha anna sa'nahu dzalik tanfiron. La annahu hukmun. layala annahu hukmun. Jadi namanya ini gini, azaniatu utai tukang zino iku layang kihu ora bakal untuk bojo aja ora nikah. Ora kira-kira cara makna Jawa ge sih, makna cangkem elek. Tapi kadang yo penting cangkem elek, mergo yo pas ngono digo kontak. Sing perlu elek ngono lho. Azaniatu te tukang zina, iku layang kihu ora bakal untuk bojo sapa zania. Iya, azani layang kihu illa zanin. Apa azaniatu layang kihu azani layang kihu illa zanin. Gimana nih azani te wong tukang demenan. Iku layang kihu ora bakal untuk bojo sapa zani. Ila janat kecuali tukang zino kan gak mungkin dia kenalan mbek santri misalnya kan misalnya kan gak mungkin dia ini WA-an mbek ketua fatayat kan enggak misalnya cangkem elek tentu wong sing demenan yo dikenalane wong demenan melane entuke yo demenan kan gak mungkin dia ini biasa demenan kok kenalan mbek misalnya itu lho iki tenan iki yo. Jadi iku cara sebagian tafsir dawuh Sayyid Muhammad An-Nasa udal yo normale ngono. Wong rabi ora kok kenalan, kok gelem. Lah kira-kira saiki wong salihah ditawani wong zani kan kicrat. Kicrat. Kenalane moh apa meneh di cara rabi. Ora gelem wae tuwa tawani wong doli ora gelem. Ngawur, mubale jebuk lamar kowe. Wong ora gelem. Ora gelem utama kan. Melatuh rapa, yu yakin. Gak payu tablet kamu sesuatu. Karena nak diku nak dimaknani adat, nak dimaknani hukum yo. Saya zani, iku nak nikah bezani. Artinya wong soleh, nak nikah bezani langsung gak sah. Tapi itu ya masalah. Makanya kulon seneng di antara kita yang saya seneng ini, Sarai Mu'inu Tarsiyul Mustafidin. Karangan saya. Alawi bin Ahmad atau Ahmad bin Alawi, Alawi bin Ahmad. Beliau ngendikan gini Gus, dalam bab nikah ngendikan begini. Pokoke ngene, wong wedok iku nak salihah. Untuk wong lanang hidung napa? Belang. Iku kudu oleh hak rafa. Terus tolak hal hakim. Jadi dia ini gampang aja rodet. Saya belum pernah ngaji kitab termasuk Ana sekalipun yang melonggar fasku kayak kitab Tarsih. Kitab Tarsih paling banyak membolehkan perempuan itu bahkan beliau kalau darurat bilang gini a'lanat nafsaha bil fasih ya terus sudah jadi gak kudu disetujui KUA atau muhakam atau hakim nak panjang sing larang bener-bener itu kitab itu bagus sekali meskipun tentu apa ya di konteks Indonesia mungkin kita ngadepi hukum tapi kita cerita hukum saja lu sakit lu bayang no cawe itu soliha untuk wong lanang sing pertama soleh bego misalnya rakwat suwi enggak misalnya pertama soleh lah iya soleh mesti ini pertama soleh lah misalnya terus dengan saya udah di tukang zino pemabuk pengedar narkoba terus kamu tetap pakai fikih klasik nak tolak itu hak zauji wah perono makanya saya ngomong wong alim kudu sinau nak ora dosa gede nak wong alim kecuali ra ngalim semenisan bojo karena begini kalau dia ada sinau lagi Gus Hafiz bahayanya misalnya gini. Misalnya aku lah, aku ngalim, rohku takrib. Iku wis ngalim zaman aku harus roh takrib menguasai wis ngalim. Tapi kan ndak bisa jawab pertanyaan ada zaujah salihah di bojo zaut gendo. Tukang zina, pengedar narkoba, main menyakiti istrinya. Ora nafakoi. Ora nafakoi ya kok haram. Terus kowe tetep nganggo bodomu mergo macane pas-pasan. Pokoknya tolak aku zaujah, anggar sing lanang ra megat ya tetep bojone. Bahaya enggak bakal kowe? Bahaya. Oh, bahaya sekali kan. Wano wong iku nak wis pokoke cara kobak ya wong nek kadung kecelok ngalih ono sing nyucup lah minimal. Kudu diterusno dadi wong ngalih aja kecangkeman fatwa. Ilmune kok ora cukup kok dadi solusi. Wong kulo seneng, kulo tenan. Kulo seneng model kadung Gus Haji seneng. Pokoke bidangi ngalih wis minau terus. Semuanya koyo badhe mati Bandung kok seneng. Pokoke wis menisan ngalih wis menisan. Lan kok juga gemar men sowan wong ngalih iku kok dosa kan. Enggak. Konangan tu kulo, pamana ke sowan mau dudung. Kita ini punya PR yang luar coba. Di kota itu banyak. Kulo sering ditawani dokter kesana. Dokter salihah di bojo ya disek pacaran. Sama ya soleh, susu itu diwong naga. Terus kue tetap mau gemi, mergo bodho mau atau ilmu ni pas-pasan. Pokoknya tolak aku khatkus. So, bojo ni mau megat. Mergo di bojo dokter prospek. Terus dia ni rasa seneng, umanya neng dinggon wong wong zina itu kan gue seneng-senengan to nang anti kon nekai sing dijene kan gak gelem, dene tetep seneng nekai sing salihah kan? Kon megat gak gelem. Coba. Makanya saya seneng model kitab-kitab ya termasuk kitab Mu'in saya seneng. Takrib ya saya seneng. Cuma bab takrib yang bab fasqun nikah dengan bab tolak itu terkenal bab tolak itu kelirunya kita. Kita ini pecundang. Karena tolak itu sering kita dengar. Santri-santri sinau bab tolak itu seneng. Tapi sinau fasqun nikah rapati seneng. Padahal itu solusi. Ketika seperti itu kan solusinya zaujah diberi hak. Fasqun, cara bahasa Indonesia rafal. Ngene jare sapa santri gak dosa? Dosa juga. Dene sinau nuruti seneng mergo sing terkenal bab tolak. Tolak padahal selama babnya tolak pasti tolak itu hanya hakus jauh. Dalam konteks seperti ini zaujah gak berkutik. Mus koyo ngono tersiksa yo mbok nduk ngenteni bojomu ora megat yo kecik bojone coba. Loro gak? Loro. Apalagi nyon sewu lho ada daerah yang orang ismanjan wong bejat kelainan. Ada orang nakal tuh bahkan istrinya udah dijual. Pernah dengar gak? Gitu. Oh pernah, gue peneliti kan. Kalau sampai nakalnya seperti itu lebih prono lagi. Sampai istrinya ditawarkan orang. Padahal mental istrinya karpe gak. Makanya menurut saya itu gak boleh kan. Berhenti belajar itu gak boleh. Terutama sing alim. Kudu tegas. Karena tak anggap sing aran tarsir wali tenan. Dia itu beliau itu longgar, itu gurunya Mbah Hasyim. Mbah Hasyim dulu selain ngaji Mbah Mahfud dulu pernah ngaji sama Syed Alauddin Ahmad yang ngarang tersen. Kalau enggak gurunya Mbah Hasyim ya guru-gurunya Mbah Hasyim. Kayaknya menangi. Pernah saya hitung itu menangi. Jadi dulu alim-alimnya fikih di Mekah itu kan ada orang empat. Pokoke kowe ora mlebu lah iku sing semua GR. Sekarwan Syed Abi Bakar Sato. Ini dihitung tiga-tiganya alim, Bang. Ini kan punya tiga saudara Syed Abi Bakar. Barepnya itu Umar Sato, gurunya Mbahnya Mbah Mun. Makanya sarang saiki barokah gitu ya pantas. Mbah Mat, Mbahnya Mbah Mun dulu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Itu mbarepnya Bani Sato. Sehingga Abi Bakar Sato yang ngarangi anak itu Talibin ya muridnya kakaknya. Kayak kira-kira saya ini mulang Fuad gitu. Kakaknya lebih tua terus alim alama, adiknya pun ngaji. Nah, tapi suatu saat yang adiknya rujuk tadi Abi Bakar Sato beliau spesial ngarang kitab-kitab besar. Tapi kalau yang lama alim, murang ngalim nombong ya Sayyid Umar. Nah, termasuk yang pernah ngaji itu Mbahnya Mbah Ahmad Suhaib. Lama sekali beliau ngaji sama Mbah Umar Sato, Sayyid Umar Sato. Bahkan pondok saran sekarang muhafadah ya korban fatwanya Sayyid Umar Sato. Masyur. Beliau gak ngajar kitab kecuali iso dihafal lo. Jadi rauh lah ngajimin. Anggir gak muhafadah, kon mulai. Jadi kalau ini kowe Pak Togen, Pak Mansur, takon setor. Ayo muhafadah. Akhirnya muhafadah, kola ta'ala. Rasa-rasa itu ngaji. Masyur fatwa Sayyid Umar. Kola mulang kitab sing kena dihafal lo. Makanya sarang ngomong muhafadah itu. Gak oleh ngaji kok ora kena. Makanya saya kemarin ngaji sementing sing kitab sing kena. Siapa? Di sewu gak naduman tok wis mesti takrib udah apa Allah sulam taufik ya. Jadi yo lucu pas lho ya cibu ala kulim kalafin ngene-ngene basa ono uhu ama yufti wa sufi sulam man. Kali pinter yo pinter tenan wong apa? Kok ngene kan ibu-ibu pinter. Ayo gue jajal. Munamune alim bab salat takon ngapa lho rukune salat piro ayo langsung waca. Tak ki sak juta Gus ayo sapa sing lanyah. Rong juta, ayo. Takbiratul ikhram. Mesti tak salah, keliru niat sih, niat. Bareng tak keliru, niat biar takbiratul ikhram itu bareng. Wong jenenge niat itu mesti bareng, keliru meneh. Kiam. Wah, mesti ini Fatihah sih, padahal kiam biar Fatihah sih. Terus keliru tau, langsung Fatihah. Ayo, kiam sih atau Fatihah sih? Kiam sih. Langsung spontan keliru. Dodo tamat aliyah ini. Yang ngomong ya sudah imam. Gak ada yang nyucap ke blodro. Orang iso lah. Lu nak ulama disik. Gak iso. Apa lah Gus? Apa? Warga anu sholati. Mesti dihitung. Sabata asyar. Biat ditumak nati famah larba rupnan. Wakil arbata asyar. Biat ditumak nati famah rupnan. Apa? Orang juga pidato, ya apal macam apa lagi? Gue tak korup ilmu orang itu yang kayak noning podium orang, ya apal tenang. Tapi kan orang, orang apa lo ayat tweet ini, mereka nggak apa digu. Tapi ya lo apa? Dia apa lo di bang terjun bebas malah. Nah. Tapi kita itu korban api, orang korban elek. Akhirnya sarang itu ada apal. Sampai saya itu apal. Mereka Mbah Mat itu ngaji sampai saya. Mulanya ketika kiai-kiai sedan taruh nasabah Mbah Hamzah saat itu, yang berso Mbah Mun, ke Mbah Mun tutune Mbah Mat. Terus Mbah Hamzah itu ketika Pak sing terus nasabe Pak Hamzah itu nomor 1 tentu sarang, nomor 2 keluarga kula, keluarga mriki. Mikirian nate nikah sing teng sidan niku kali. Keluargane Mbah Kur mek keluargane Mbah kula. Meskipun boten gadah turunan, tapi do ngertos sang mereka pernah disinggahi napa? Pernah napa? Saya Umar Sato dia anak jeneng Abdullah, Abdul dia anak jeneng Hamzah. Hamzah ini rawuh teng Bangil, rawuh teng Bogor, di antarané golek murid-muride bae termasuk golek Mbah Mat sarang. Ini akhirnya sarang ngertos nasabe Sayyid Hamzah karena termasuk yang dicucuk. Kalau di antara madzhabu ngaji kudu kitab sing kena. Iya, Pak. Ya, jadi ku telu. Terus Sayyid Alawi bin Ahmad yang ngarang Tarsyah. Nah, tapi karena terus Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarang Yanatut. Nah, orang tiga-tiga ini Sayyid Abi Bakar Sato dengan kealimannya dan kewaliannya, beliau punya bab-bab yang luas, misalnya di bab ibadah, bab ahakul awliya bidazwid itu luas sekali. Tapi di fasunihah beliau biasa. Biasa itu artinya enggak banyak. Bagus lah, tetap bagus ya. Beliau mungkin pilihannya seperti itu hanya. Tapi kalau kita tarso enggak fasunihah itu longgar sih. Selanang rakodang nafokoy oleh fasun. Apalagi fasek, longgar sekali. Wah, sing lanang kok jendho wis kon pegat. Kon fasu. Hakim kudu nuruti jare iku. Maksude gak oleh mempertimbangkan. Pokoke kudu setuju hakim nak. Gampangane stolak wal hakim jebron kok kodron. Pokoke kudu di masalah. Dituruti. Yo bayangno sak akil kan. Bayangno jar. Bocah salihah tahta ya difasikin mu'linin mufsik. Wis fasik menfasikkan. Lho misale wes dia tukang zino, tukang pengedar narkoba, kadang nyun sewu nawakno bojone ning ndhuwe. Oh, itu kan wes fasik menciptakan fasik. Kefasik. Mu itu kan ngeri coba. Terus kowe dadi hakim iki ilmu pas-pasan. Tapi piye lho ya, to laku hakus. Lho uji ngenteni bojomu neraka hakim. Kowe ridho wong mukminah tahta yadil fasik. Lho itu hebat. Saya kalau itu marah bisa. Sampai beliau ngendikan nak hakim ra gelem aklat nafsahu bil apa jeneng bil fasih wis ngumumno ning masjid aku wis terbebas kok pengen bojo iku iku wis dadi tolak lu sampai seperti itu dia ambet entek ngamek ya karena memang gak mungkin kan kita membiarkan orang mukminah tahta yadin fasih mana fasih ge sing aktif tadi kayak sampai namakno bojone ning wong liya orang sama apa gue bocok orang ini bakat hukum esse orang usah haru-harunan barang elak kamu di masa apa malah keliru orang oleh senatu syari lawa orang oleh wa ma'asoh bakam cahitin famin orang oleh bocok sembrono mati ini dan laku duduk ilmu ini orang salah ucap nyerah dipikir oleh gak isna dusari kawo oleh toh betul oh tenan ana crito elek ora oleh muni lha iku nak di mana ya elek iku ya masyaallah yo kecuali ke muni ngono saking bronto muni pangeran tapi tetep ora-ora iki mung makas hukum sih mulai nuju geman ke gedeng ulama neraka gitu. Ulama itu orang anti zino, ya dora tau zino. Tapi kayak apa oleh bela wong solihah nak tahta ya disas. Nah saya kembaliannya dengan ayat itu. Isowai ayat itu hukum. Nak ayat itu hukum tenan malah benak mas. Solihah sekali untuk wong zino, jadi amali rasa. Lalu apa? Kok repot-repot? Kata barang. Mono, jadi isowai. Aku rapat malu, kue setuju ora penting. Aku rakau yang mau balik kalau tahu gue buge. Umai pangeran je butuh persetujuan ibu-ibu. Isowai Sayyid Alawi ku, panjang yo wali tenan, yo alim fakih yo wali tenan. Jaman dari awal kita masih masalah. Solika kok untuk Zain. Lain min awalil amri masalah kan malah luwe enak meneh. Luwe enak meneh tora. Ya langsung ngucul ngono ae wong apa? Tapi kan masalahnya nak mbok arani rasa min alam, ini kan yo tau kelon bar. Berarti kan yo tak usah. Makanya cara pula ini pentingnya ngalim. Ya sudah zigzag saja. Zaman kelon, zaman sah, ya arani sah. Piye-piye. Ya enggak mana ini abu arani rasa kan berarti cawe dok mau sangka soliha jadi rasoliha. Mereka gelem dikumpuli. Faham ya? Tapi nak arono indikasi tobat misalnya sing lanang tetep ngono, tetep nakal. Solusinya tadi cara kula wis tetep fase saja. Iku paling cara kula bagus lho. Iya nak gelem rafa nak hakime waras kan langsung gampang. Kadang hakim kan ngengel-ngengel karuan ngono malah mbok dipikir dulu. Terus ana wong kon ngandani, ya penyuluh-penyuluh iki tukang ngandani. Ngandani ini ora dijiwai wong tugas entuk gaji yo. Tapi cara kula makanya ini penting ngaji ku penting. Mulane cara kula. Ulama itu kudu jaga ilmu, aja mbok ganggu. Kan kok seneng ana ulama. Kok pengagum be ulama. Karena tadi Gus. Kasihan ulama itu kan dekne wis fatwa wis kamilan tanggung jawab ning kersane Allah. Sepen nang sing kiai rodok dukun ono buka toko wis ben bentuk doake lan salam tentu ulama ora usah mbok ganggu. Ora ngarah kelaparan, ora ono critane ulama, ora usah kuwatir. Ono tamu aset bareng wae wae Islam latihan maksude apa-apa nang wis ono ngono-ngono nah. Sopo anggere para pangeran aman apa? Aman. Aku kereng mbek ramah iku rezekine tepake aku. Aman pengawong-pengawong karena tadi aku mau jauh nganti nangis gitu. Nangis betapa ulama itu syafaqah betul. Terus beliau ngendikan terakhir di tutup gini. Itma darul fasti ala tadarrurin mar'ah. Karena kuncinya fasun nikah boleh itu kalau ada tadarrurul. Jika tadarrurul mar'ah bin nafaqah saja membolehkan fasu. Apalagi tadarrur bifiski zauji. Kayak apa tersiksanya. Wong salihah loh terutama anak mentale. Salihah dia bojo. Fasik misalnya pengedar narkoba kayak apa. Jadi beliau tak ada orang paling banyak cerita itu. Suwarul fasik. Wah kundang kan. Oh jos tenang. Gue raro jos ya sinau. Atau sinau gue liat terkit pas malah. Semalah apa ulama ya. Makanya saya senang model kitab Said Muhammad. Meskipun beliau sudah orang begitu hormat. Beliau sampai sepuh yang ngarang. Karena kita butuh. Karena begini Gus, pengalaman saya. Aku ra is kecelok wong alim, iku kadang ra paham ambek kitab dulu karena bahasanya sudah terlalu kuno. Mau ndak mau pahamnya karena ditulung misalnya Imam Suyuti. Nggih contoh gampang. Ibnu Abbas ora wis sahabat alim, ora roh manane hako yo ora roh. Fatoro yo ora roh. Karena bahasa itu terlalu kuno, terlalu kuras. Ibnu Abbas itu cerita, aku iku ora roh manane fatir ora. Wis saiki roh mergo ditulung aku cocok ngaji ngene-ngene iki utawa ditulung makna petuk apa lah pokoke kok jembro apa. Kan iki Islam latihan ngono roe ngenteni yo macam-macam. Ibnu Abbas ora roh maknane fatir masyhur. Bareng dene dolan ning desa gitu ana wong desa tukaran. Tukaran rebutan sumur, rebutan apa? Sumur. Terus si musuhe tadi bilang ana fator tuh. Sing gawe iku aku. Terus dia nak grow tenaga fatir neng bahasa kuno itu gawi. Kau nak kolek bahasa kures yang masih dikenal fatir tu gak dikenal. Terus setelah Ibn Abbas ngedikan ono Ikrimah muni, Mujahid muni, akhirnya tafsir Tobari muni, terus era tafsir Jalalain muni, kue roh kau jimbruan itu. Iki saman, era kau itu sama. Omor saya mau. Kisah kau rasa mudaiku. Eh kau jajal lagi wong Jawa. Makna bangsa-bangsa Jawa Jogja kita iso. Ayo oke BM ning Jawa lah. Wong kula ngaji ning sarang riyen anggar bakhe muni la siama sumawane do takok-takok apa sumawane. Akhire wong roh maknane mergo roh arahe kalimat. Akhire ra paham. Nah ini kan contoh, artinya contoh kita saja yang orang Jawa sering enggak paham bahasa Jawa kalau terlalu kuno. Misalnya mepet kayak bahasa Sangsekerta kan wis ora ora apa balik malih teng bawah. Nah sekarang kita saya ulang lagi ya. Makanya menurut saya kita tetap loyal sama negara. KUA kita loyal pakai hukum formal tapi kita tetap pegangan kitab. Itu tadi Gus Hafiz. Kalau hakimnya mempersulit dalam konteks yang tadarrurul mar'ah bi fiskis zahud. Baik ya. Kita kalau memang terpaksa prosedur negara, kita paksa hakimnya. Bawa denudenin rokok, bawa apa, pokoknya dipaksa hakimnya kan menjatuhkan. Tolak. Nak pancen sing yakin ora gelem jatuh tolak kecuali disuap, ternyata wong fasik tadi nyuap supaya tidak ditolak. Kita harus membolehkan si perempuan tadi bales. Wong nak niate bener ya jadine ra suap, tuku kebenaran ngono ae. Lah iya kalau di MUIN kan gitu. Badrul mal itu kalau salah jenenge nyuap. Nak niat golek kebenaran kan jenenge mau badrul mal. Lho nggih to Kiai Mansur, misalnya gini, saya hakim. Gus Afif mbek Kiai Mansur rebutan sepeda motor. Yang jelas sing nyolong ini misalnya Gus Afif. Gus Afif bayar saya jenenge nyuap. Karena dia ingin merubah barang batil menjadi hak. Tapi kalau Kiai Mansur bayar saya kok barangnya nyuapi supaya saya memutuskan barang hak. Makanya kalau juga ngaji mu'arrosi wal mutasifin narrosi itu orang yang bayar yang ingin merubah batil jadi hak itu penyuap. Kalau yang hak jadi hak. Batil. Atau pencalonan lurah. Misalnya Gus Afif soleh. Soleh Kiai Mansur ora soleh. Kiai Mansur tuku swara jenenge nyuap. Nah Gus Afif tuku swara jihad. Ya mergo demi barang kan. Lho iso barani nyuap piye wong ndak ada di lurah kuwi dene dadi apike desa. Lha kok wong bayar mbalek kan yo ora nyuap jenenge. Iku kan tuku ilmu. Yo ayo. Cuma nak wis 2 juta jontuke mung ngene iki. Wae 2 juta antuke mung ngono. Sembrono. Apa diteni ya anak sakmene mutu nak. Nak 500 gak mutu. Kalau balik malik, makanya kita ngaji Quran terus benar. Ini termasuk ilmu usul fikih. Jadi azani la yang kihu ila itu kan kayak ayat wal walidatu yurdina. Sekarang apa semua walidat ditakdir yurdina auladuna kan enggak? Ada orang tertentu justru nyuwun sewu payudaranya masalah atau susunya masalah, dia malah oleh medis enggak boleh menyusui. Meskipun itu kasus yang langka. Tapi kalau maknanya tetap kita aja wal walidatu ya sa'nuhunna ayurdina, ya walidat normalnya dalam hukum dasarnya ya yurdina. Jadi itu hukum dasar. Tapi jika misalnya ada masalah, ternyata walidat tadi untuk kasus orang tadi gak bisa menyusui karena susunya misalnya gak bener. Ya mana ini ngene iki Mas. Wal walidatu te wong wedok sing lahirno yurdina, golek susuan sapa walidat, cek disusui dhewe, cek ngongkon wong. Tetep iso cara luhut. Wes pokoke nek ngadung ngalim ora ngarah kurang pasal. Mergo maknane erdo itu menyusukan bukan harus dia yang menyusui. Lho erdo kan mutaaddi. Paham? Lho ya kan gak masalah. Mulane liun fik bi saatim min saati wa man qutira alaihi rizqu falyunfik mimma terus iki lho apa kalau kamu tidak mau menyusui fasatur di ulahu napa ukhra. Jadi apa wa ingka anak polari wa anfiku wa alihin terus kata ya dokna alhamdulillah baik nardona lakum fa'atum wa'atamiru bainakum baru bain ta'atum fa'atur diulahu ukhro. Jika ada masalah ya silahkan biar anak tadi disusui ibu yang lain. Mulanya kulon ku kagum ya Quran. Kagum saya itu begini sederhana. Wal walidat yurdina kan pakai muta'adi. Jadi kalau dia gak ada masalah ya dia ardu'at waladah binafsiyah. Kalau ada masalah ya ardu'at waladah bi ukhro. Toh sama-sama irdo itu menyusukan. Makanya ngaji benroh duduk perkara ini Quran. Mak orang sendiri. Makanya saya itu kagum sama kita. Saya itu Gus. Kalau kan kiai di kota ya, artinya kalau di kota itu kan apa-apa didiskusikan. Biasa Gus, misalnya saya dengan Gus Zofur pun pernah diskusi tentang piye Gus hukum KUA kok nganggo kompilasi hukum Islam terus piye. Bahkan sekarang hakim agama itu banyak yang era sekarang santri saya termasuk yang biasa mereka Gus waktu sekarang jadi hakim di Tenggarong kan jadi hakim KUA itu pertama kesini setelah jadi hakim PNS pertanyaan Gus merokok itu regane 3 juta ya. Karena dia takutnya tadi dia karena lama ngaji fikih sama saya dia takut menghukumi sesuatu sing beda dengan fikih padahal dia kan jadi hakim mau tidak mau harus pakai panduan kompilasi hukum Islam tapi mau tidak mau kan kadang beda. Misalnya contoh paling gampang gini, tapi ora kok terus semua hakim lebih rokok, orang di swarga ya akeh. Karena misalnya saat itu salah kan bisa tobat atau dia salah di situ bisa jadi dihukum yang lain benar. Tapi kan ada hukum-hukum yang mau tidak mau harus beda dengan fikih. Misalnya gini, Zaid nyerikan Sri di rumah, tolak tuki. Menurut kamu tolaknya jatuh enggak? Jatuh. Tanpa saksi jatuh enggak? Jatuh. Itu di saat sidang pengadilan masih dianggap suami istrinya apa dianggap orang lain? Istrinya. Bahkan fatalnya ketika sidang berlarut-larut nanti masa iddahnya habis pun dianggap istrinya. Kalau iddahnya belum habis masih mendingan. Masih mendingan toh kalau muqtada fi haqqi apa mutalaqo fi lidah kan ijab fi hukmi jauzia masih bisa kita cari-carikan fikihnya. Nggih. Lah iya toh, Gus. Lah ya kalau iddahnya belum habis masih bisa lah dicari-carikan fikihnya karena mutalaqo fi lidah itu fi hukmi jauzia mergo wa bulatuna ahqu bilatina fi dzalik fitil kal iddah. Masih iso lah. Nganggu sinau fikih nganti pojoke. Saya kira kecelok ahli tafsir aja, aku kecewa. Kecewa aku latar belakang uang fikih. Cuma anggap susuk lah, gelar tafsir itu anggap susuk. Artinya anggap susuk. Tapi ya bagus, enggak apa-apa. Ora iso kang ahli tafsir gak latar belakang fikih. Wong Quran mayoritas fikih. Quran udah didukun akan cangkang-cangkang elek iku. Ya orang kok dukun piye surat iki kasiate ngene surat iki kok sembrono Quran sing dadi bab kasiat. Bangune primbon no. Oh kriminal tak lawan sampeyan akhirat tuh sembrono. Nanti ono mati ono resep wacana surat Ra'd. Saiki surat Ra'd kok surat pencabut. Ya. Sembrono. Yo nak kadang-kadang ora apa-apa, penting kadang-kadang ngomong ngono tapi yo variasi wo. Variasi. Yo variasi pantes-pantese. Nah, kula baleni malih. Ketika sudah diceraikan tanpa saksi itu apa? Sah. Kadang sidang berlarut-larut itu melangkahi masa iddah. Terus oleh hakim tetap saja diperlakukan suami istri kandani kon matur. Padahal selama saidah dikandani rujuk udah bisa. Kalau dia harus kembali harus dinikahkan jadi karena benar-benar orang lain. Terasa mahal yang murah banget itu. Malah kok. Jadi kan kalau sampah lu murah banget. Mau butuh dinikahkan jadi. Tapi hakimnya kan mau ngotot sawangane mau apa? Rujuk. Hakim-hakim dulu, sawangane mau rujuk apa nikah jadi? Rujuk. Bukan Dani ikon rujuk. Nah makanya menurut saya, guys, wong alim itu harus di tengah-tengah masyarakat juga hukumnya pengiran. Meskipun kita tidak harus ngelawan negara, gak usah dilawan. Kalau negara yang nabi, ini hukum formal. Nak darani Mekat, terus kudu ada surat. Surat abang ya? Abang wejo? Gak tau gatan ya? Apa surat itu? Apa? Perbekatan lagi. Kita nggak tahu deh. Apa? Apa nak? Apa? Apa? Abang tipis. Jadi kalau seperti itu, guys, kita memang mau tidak mau harus pakai hukum ulama, negara itu mengadministrasi. Artinya gini, kita mengingatkan masyarakat bahwa kamu iddah itu sudah mutlaqah. Kita ngomong saja sama zaujanya, kamu iddah itu sudah mutlaqah. Nah, soal kamu melewati proses hukum negara silahkan, tapi tetap saja fi hukmillah kamu sudah mutlaqah. Min khini tolak, bukan min khini turunnya abang tipis tadi. Gitu. Nah, iya, kita ngomong saja, kamu itu sudah mutlaqah, ya min khini tolak, gak usah nunggu abang tipis mau. Nah terutama setelah idahnya selesai, kita harus lebih ngomong lagi karena nggak ada solusi kalau idahnya. Kalau idahnya belum selesai masih banyak gue ulama darani ini. Misalnya, pe megat bojomu sore, lali muni rujuk bengi mbok keloni. Iku akeh ulama sing darani jima iku fi hukmir rujuk cek golek lha golek-golek ana takbir paksa-paksa aja. Mergo piye-piye muqtada fit iddah itu jadi hukmir jauh-jauh, orang Quran ini jelas wabu'ulatuna ahaku birotihina asal ija iddah rung tek, itu yang paling berat masih hanya suami karena tegani anak kan ada orang di makbujunya mutolakoh fil iddah, orang usah ditakzir dia orang yang darani itu bukti 7. Mergo santri kan gak mungkin kepengin zina. Mau kepengin ngelon. Nah, kenapa bapak keloni? Lah bojoku kan mesti ngono mikir. Ya anggap iku kalimat rujo, anggap ae lisanul hal afsahu min. Lah timbang muni rojak tiap muni kesuwen aduh. Paham? Padu praktek. Padu paham nak babi. Cara kula ya setuju ya Mansur Kaul, Kaul ngono iku setuju. Iki wong Qur'ane wis jelas nak ijek muqtada fil idda. Ditolak lho ya. Iku cek fi hukmis zaujiyah. Buktine ya al-haqu hatolak. Ketika muni tolak tuku meneh ya dadi loro. Tolak tuku meneh dadi telu. Umpama fil idda iku wis wong liya ditolak meneh kan gak nambah jumlah tolak karena menolak orang lah. Mane nggone kitab-kitab kan? Muqtada fil idda'u yal haquhat tolak mergo ejek zaujah. Umpama ora zaujah kan nolak ajnabiyah jeneng. Iya to, Rek? Nggih. Bareng ngajiku sing khatam, cuman pidato ae ngaji. Kok bae-bae mbahmu. Kok butane ka apa? Jadi. Tapi gak apa-apa nek ngarep-ngarep senior gak apa-apa. Mau iki jadi. Kayaknya cara kula niku ngaji yang benar ya seperti ini. Artinya dulu Imam Syafi'i kalau ngaji ya tanya sama muridnya. Cuma Imam Syafi'i nasibnya agak sial. Dia punya murid Muzani Baiti itu alimnya Imam Syafi'i mau kacek sak trip rong trip. Aku diuji pangeran lah. Jadi di sini aku murid dari guru, cari guru ini sama yang beritahu walu, walu setengah. Jadi kaca emu, sini. Jika Imam Syafi'i nabi tindak engkau atas nama no aku apa saja yang dikatakan Imam Buaiti. Mereka yo negani, apa? Negani. Mulanya pola Syafi'i fil Buaiti. Imam Buaiti, Imam Syafi'i nabi tindak emu ni engkau keputusanku nak nawang takok anut Buaiti. Mereka negani. Lah aku misalnya ngomong ngono, aku kok narang ngaji digendhi iki. Ngawasi. Lah iki dhisik murid wek guru iki ado. Gurune sanga ya murid e 8. 7 lah paling ndak. Lah iki masalah napa? Mulane ketok alime Gus, Mas Imam Malik kabudut, Imam Syafi'i langsung gawe madhab. Imam Harman kabudut, Imam Ghazali langsung ngarang kitab. Mergo zaman dadi murid e kacek mu sithik. Sehingga kene maca ihya kono mabade. Wah. Ya ora babak kok. Ya tak baleni kaleni neh ya. Jadi menurut saya masyarakat harus dilatih kalau suami sudah bilang tolak tuki ya tolak min khinit tolak. Soal kita hukum negara yang nunggu surat abang tapi tetap mutolakonya dimulai min khinit. Nah, nanti kalau diidah, paham gak sapi? Diidah. Kok sing lanang kok takoki? Mbok kloni neh. Yo, anggap ae anut kaul iku rujuk. Kan gak mungkin kita darah ngomongin zina meneh santri, meneh mubalek kan gak mungkin darah zina. Dan tapi kok ora meniro jak tuki anggap ae lali. Nah, ini kan penting. Andai kan kita ada ngaji khatam, kita mungkin ndak tahu kaul nak apa jima iku bi yunazalu manzilatar rujuk. Meskipun kau doef, doef lah lah, sementing gak zino kan timbang. Masa zino bujuni dia kan ya aneh. Nah, tapi saya kira hukum kompilasi Islam, istri gak mau diajak gitu, menolak. Kalau sing lanang makso, itu KDRT. Jadi so dilapor. Jadi sing ngaji ini gak apa-apa, dibujuni itu so dilapor. Pokoknya nak sing wedo ora gelem kok dijak makso itu. Terutama kalau Toha itu menjual agama, pokoknya nak ngancamnya ini. Dijak sing wedok, dijak sing lanang ra gelem dilaknati malaikat. Loh, malaiku. Wajib dilapor penistaan agama. Karena apa? Demi seks saja kok. Dalil. itu cara aku dari hakim. Tapi masalah lagi. Lari kulo suwon ya, makanya kulo suwon ya. Coba lah, fasun neka itu disinaoni lebih jauh lagi, termasuk di muin muin itu sudah luas. Termasuk saya kagum sama fasun muin, fasun neka pun luas gitu. Iana ya luas, cuma paling ekstrim luas itu memang fatwanya atas. Maksudnya beliau mustakil, gitu. Uspuwe deh betul. Tangan aku uspuwe deh nih, uspuwe deh pol. tak ngerangan. Kalau dia ni janggal, tapi tak ngerangan bener. Terutama contoh yang fasik loh. Nak kurang nafkah, wes fasik cara bener kangkang. Perkara kurang duit je pegat, itu cara ngerap bener. Ngerti karuan santri kok dibab no. Wah, itu bocornya kafet oleh pasuk abe kiri-kiri. Ayo kafet di sing rakire. Lha oleh pasuk mergo nafako. Isaru nafako sing ajine kene kenek kabe. Iku ora usah terang nemen-nemen iki. Korbane akeh. Korbane akeh dan kita sendiri. Sembrono contoh oleh fasu bi sarin. Iku maca ngono dibanterno ae susu. Enggak usah dirasakan to, Gus Mukhalil niku kontes sing didamel niku lho Gus Mopo. Tapi tau pegatan. Mukhalil niku pesenan kok dinggo bisnis. Persyaratan tok niku dengan delapan. Terang no halalnya tak hukumi. Tapi si silu ini pesenan tu ber. Nak hukum saya ngelakon, itu jelas lah. Ana wahu al mukhalil wal mukhalal. Ana hukumi, hukum. Hukum larangan itu. Prakteknya. Tapi nak sarah saya kan beda. Gitu. Mulanya ono haram, ono sa. Nak haram ya haram. Tapi nyatane wis dadi prakteknya gitu. Iya, nyata. Artinya gini loh. Haram itu tidak mesti tidak sah. Sah. Kaya gue dagangan pas azan. Haram atau halal? Haram. Haram. Tapi sah atau ora? Sah. Itu kan masyhur. Tapi yang jelas itu ya iya kaya solusi. Tapi yang jelas itu sebenarnya ngajo mirip muta. Kalau khawatirnya dalam konteks kalau sering ada pertanyaan, takut saya itu yang mirip mut'ah itu memang min awalil amri gak sah. Saya ulang lagi ya, misalnya Kak Tukin mejat Sri Kain, paham ya? Terus getul, jubli Sri Wayun. Terus orang Gus Afif milih konco modul ya. Ya misalnya. Terus kata, Gus. Iki ego Gus, aku keten, tapi sedilu ya Gus. Gus tapi boleh oke. Terus Kiai Mansur, wali ini, kayak Idu Miros, wali, Saiti Toha, semua sama. Nah problemnya gini, menurut saya problemnya itu kalau haram karena order jelas itu ada hadisnya. Kenyataan. Enggak itu, ha. Bukan haram. Kalau haram cek sepele, karena haram itu masih hanya haram. Takut saya itu malah mut'ah karena berdurasi tadi. Durasi. Itu kan lebih lebih ngerinya malah di potensi waktu. Waktu tadi. Kan iso wae gak tuken meneh, tak kek 1 juta, semuanya wae lho. Kan berarti Gus Afif menikah itu min awalil amri dengan bayangan 1 juta. Sungi, itu kan mirip kawin dengan takkit. Ya, kecuali Gus Afif balik lho. Mbok bali lo nek bodone. Malah sah. Malah sah artine iki. Ah, lak enak lak terus. Artinya terus bareng semengi bareng tak kok Gus wis pegat. Goblok ta kowe. Bisa ya bisa. Ndak memang memang harus dipertanyakan sebenarnya giling-gilingan ya tadi itu kalau prosedur hukumnya memang nggak boleh janjian tapi kalau alami kan rata-rata alami ya itu ya keterusan tenan alami kira-kira keterusan toro alim lo kan dia keberatan alami itu keterusan ini mulanya rasa pegat. Tapi yang jelas kalau di tradisi fikih biasa ada haram tapi tetap sah. Karena ngukurnya ya pokoknya nikahnya Zawid Sani itu nikah betul dan sudah isobah sudah jima betul. Hatta tajuti usailatahu wa yaduku usailataki ya sudah. Tapi memang Nabi jelas melaknat mukhalil dan mukhalil. Logikanya gampang ini. Dalam konteks ini kayak katogen itu sudah pecundang. Hanya pecundang dipek menangi dia. Pas mangkel di ekspresi no mangkel ya yaitu dengan mentalak bain. Pas dia kangen lagi memperalat orang lain. Ajane kan dia ini ya ora ikhlas. Gus Afif nek mati kan ora ikhlas. Mau dia ini ku butuh perangkat. Berarti kowe kan model kepancian. Cuma iki pancikane ndakek terus dirasakno tenan. Lah ini kan ndakek ketemu. Kalau saya dalam konteks ini khawatir saya bukan di haramnya. Haram itu masih lumayan lah masih. Tapi tadi loh kalau itu betul melok nyerempet ke apa mutah malah sama sekali enggak sah. Padahal ini kalau enggak sah nanti muhalilnya juga tidak sah. Saya secara ikhtiar, ini cerita hukum ya. Aku ra'an tetulah ikhtiar di Bang Tuhan. Karena baca saya banyak, jadi memang potensi takut kan tinggi dalam konteks itu. Sekarang jadi katukan, sungguh loh. Makanya bahayanya menurut saya di lana orang takut keterusan mau. Entah ini semua ngerem. Oh kok nak cocok bisa terus ya. Wahyu cocok tuh sapian. Pemain sampean diprovokasi. Papa di baju ini kat bukin rokok sampean tuh sapian ini. Wah. Jadi ni uang pegatan kan uang mangkel. Mesti kan jauh ngelak-ngelak Pak Tobin. Dedam loh. Pegatan kan uang mangkel. Akhirnya kan Gus Hafiz timbul heroiknya. Wah jauh aku eh. Keterusan. Tapi saya pernah baca di kitab-kitab memang gitu. Muhalil kenapa dihukum sampai dirasakan orang lain itu. Biar orang itu tidak pernah menghabiskan tolak. Orang lelaki itu kan paling gengsi, paling malu ya. Kalau bojone dirasakan orang lain. Tapi gara-gara dia ceroboh. Apa? Tolak balik. Akhirnya oleh syarak dihukum. Bojone harus dirasakan orang lain. Makanya sebetulnya motivasi muhalil adalah supaya gak terjadi tolak balik. Karena dengan itu kan malu betul kan apa? Nak wong waras lho bayang-bayang psikologi wong waras kan muruah betul lah gitu. Jadi makanya kayak tapi ya kalau sama tanya hukum fikih standar ya gitu. Jadi kalau saya pribadi takut saya itu tadi ada takitnya tadi apa? Takit. Kan banyak ulama mengatakan mut'ah itu kan definisinya ada dua. Ada yang mut'ah tanpa wali tanpa syahid itu lam yakul bi ahadun minal ulama itu tidak ada ulama karena itu jelas ainu zina kalau seperti itu kan ainu zina tanpa wali tanpa itu kan jelas ainu zina makanya banyak ulama mengatakan mut'ah itu khasnya di takid nikahnya tetap wali tetap pakai syahid tapi berwaktu berdurasi makanya kata Ibnu Abbas nikah itu mut'ah yang dilarang itu yang takid maksudnya yang dilarang kalau tanpa wali syahid itu lam yakul bihi ahadun enggak ada lah orang waras kok berpendapat seperti itu. Paham jadi ojo terus salah paham. Paham tuh ini paham tenan tuh rawas kena sama. Mohon kula terus sama Allah aja. Rungokno ya niki teng kitabe Sayyid Muhammad ya. Syariatu wal Khalid. Wa jami'u ma dzakaru fihi annashu mimma siwaha kulluhu imma min babi takhsis wa wa izalatul hukmi an ba'dil afrad tapi duna ba'din aw min babi takjid aw nahwi dzalik. Jadi yang dikatakan nasah di Quran itu tidak jaminan kalau itu betul-betul nasah ke semua ayat yang dimaksud. Bisa saja hakikatnya hanya ada takjid, catatan kecil itu pun tidak mengarah ke semua ayat. Wah itu paling jelimet. Kados niku lho Gus makalah kula sak pas teng pondok iki sedo kiri. Misalnya gini rungono, awas kena salah, kafir aus ya. Dan enggak rungono saja. Awal-awal Nabi dadi Nabi, itu kan wong kafir ngajak kompromi. Di antara ngajak kompromi, mat tak budu ilahana sanatan, wanak budu ilahaka sanatan. Ini mat kompromi, gue sebebo nyembah berhala setahun, kok pengiranam apa tak sembah? Kompromi lah, kompromi sosial. Kemajemukan kemana itu. Kanjeng Nabi sama sekali gak mempertimbangkan itu terus turun ayat kuliah ayuhal kafirun eling-eling maknane la a'budu ma ta'budun aku ora bakal nyembah apa sing mbok sembah wala antum abiduna aku yo kowe yo ora nyembah apa sing sembah oke okay. Itu masih bener hakikatan yo bener waqiatan yo bener hukuman yo ngono terus lakum dinukum waliyadin di kitab-kitab nasaman so langsung diarani hadil ayat mansukoh atau hadis surat mansukoh itu keliru sekali sama sekali keliru. Kelirunya begini, kalau itu mansukoh semua berarti semua yang ada di ayat itu mansukoh. Padahal nggak mungkin Nabi lah butuh mata butuh mansukoh, nggak mungkin kan? Ya ora mungkin to nabi kan wis ngomong aku ora bakal nyembah apa sing mbok sembah. Terus mbok arani iku. Manso. Berarti saiki nabi nyembah. Mengane ngaji, makanya itu bahaya. Statemen surat kafirun di manso iku bahaya. Bahayane ning kono iku ana ayat la kudu manso. Aku ora nyembah apa sembah. Itu mungkin enggak manso kok? Ndak. Ndak mungkin. Tetap selama ini lama nabi ora bakal nyembah apa sing di. Makanya terus kata Imam Suyuti, diarani mansukho itu tak sama. Sakjane sing mansukho mau lakum dinukum waliyah din ora kesemuanya. Ayat kalau kesemuanya ya tung la budu mata budur mesti ora mansukho. Mansukho karuan aku ora nyembah apa sing mbok sembah. Itu kan hukum sing ila yaumil. Iya, Pak. Kan bener Said Muhammad. Kalau ada teori nasaman, suku yang serasa kesusu kabeh, iku mimbabi taksis, iku mau izalatul hukmi an badil afrod duna badin. Karena sing lah abu cuma tak butun manso dah. Enggak kan? Manso apaan ya? Selawase tetep ora bakal nabi ngalami nyembah apa sing sembah kafir. Wong nabi ku masuk. Melane angel kan ngaji nasa manso. Setahu saya kalau sinau nasa manso itu terus bulet-bulet. Terus kalau ada kitab Said Muhammad ngeten. Kowe paham mergo sing maca aku, lha cara ora terus nyontokno piye jujur. Kok ngaji wong yo sing alim lho, pokoke kok paham. Itu misale iki sinau dhewe. Nasah iku imami babi tahsis wa wa izaratul hukmi an ba'd al afrad tuna ba'di. Paling mung iso maca. Dadi maca ora kabeh. Lha tapi contohnya ora iso. Yo ora iso tasawur ya ora iso. Meskipun mereka pun bener. Ya, kita ngerti izaratul hukmi an badil afrodi duna batin au min babi taqiji au nahwi dalil. Nah, menerjemah ya gampang arhawi dalil dan lain-lain. Saya rakyat yang ngaji bek wong alim selama meneliti nasaman. So, contoh paling gampang kuliah yul kabirun jelas ada kata-kata la abudu mata aku rayimbah apa sing mbok sembah. Kemudian di belakang ada kata-kata ayat itu mansuh. Mungkin enggak yang kalimat tadi mansuh? Enggak. Enggak mungkin. Karena Nabi la yaumil qiyamah sampai kapan pun enggak akan nyembah apa yang mereka sembah. Akhirnya kita nak ngomong mansuh sebagian. Nah, terus contohnya. Ini kualitas karangan terus kitab Said Muhammad ini orang yang baca terus ngerti ini wong alim tenan. Karena tadi wong kok terlalu pede. Di surat mansukhah kullu bahwa serapati ngalam lagu itu masalah antar wong alim tetap ngerti kok apa masalah itu alim ning ngene hadil ayat mansukhah bener itu sing pas mansukhah sing laku di lumbu ayat. Makanya Imam Suyuti itu termasuk tasamu sebenarnya tasamu itu beliau ya tasamu terus sama alim ini hebatnya Said Muhammad terus beliau ngendikan wa kana al aqdamu naqab li hasmin yatasamahuna fayusammuna binasfan. Nah ana ning kitab-kitab wong dhisik kok iki darane nasamu kaya anggere ora pas anggep ae bahasa tasamu asline keliru. Tapi sanggep ae digawe gampang, tasamu digawe gampang. Karena kalau kita tidak mengartikan tu tasamu repot, mosok surat kafirun kok mansukha. Padahal sing mansukha itu ndak semua ngono. Lah ngene nama surat kabeh kan ngene. Nabi pernah berkomitmen la budu mata budu. Itu komitmen la yaumil qiyamah apa ndak? Oh, ora ono batese iki mboten. Terus kowe darani surat iku mansukhah kulluha. Berarti ayat iku mansukhah. Berarti ono periode ngalami abudu. Oh, kafir halus ya. Neraka tenan. Neraka to ora wong meyakini ngono. Oh, neraka. Aku mau ngentas yakin. Ora tertarik ngentas ya wong. Lah gore sak roh mas jumpul. Ngontas piye gone. Sama sinyal iki, Sa. Sama sinyal. Nah, ini sementing niku, Ki Mansur. Barokahnya ngaji seperti itu ini sentuh barokah Said Muhammad. Kita ini punya hati-hati, ora selampangan ngomong. Terutama mubalig-mubalig iki. Paling enggak kan jadi mikir, ternyata ilmu Quran itu angel. Sing ikhtiar jadi ikhtiar, sing ra ikhtiar tau krungu, ternyata ya angel tenan. Terus yang ketiga, sing biasa tawaduk ngerasa bodoh, jebule tenan. Masa aku bodoh tawaduk tok, jebule tenan. Paling gak tak ditambah yakin lho maksudnya. Lah iya pertama kan ngerasa bodoh ku jare tawaduk. Barang gerungak-gerungan suwe-suwe. Ya. Apa sih yakin wis ape. Mun kula waca terus niki dhisik 3 alinea. Wa min hadal makna mergo ngeten nggih ngaji jalalan terus misalnya sampean tanpa perangkat ilmu ini ndak bisa. Tetap kita butuh perangkat sini usul fikih. Bukan fikih yang halal haram tok, banyak usul fikih usul ilmu napa? Mergo maknane fikih wa apa al-ilm. Al-ilm ngados ning gede qalu ya syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Dadi maknane mergo saya ndak paham, enggak ngerti. Jadi fikih maknane apa? Ilmu. Ilmu tofa. Jadi kula waca terus. Wa min hadzal makna maqala Ibnu al-Arabi min anna ayata fakturul musyrikin nusikhat nasakhat mi'atan wa arba'an wa isrina ayah fiha as-saffu 'anil kuffar wa tawali al-i'rad wal kaffu an. Tapi kata Sayyid Muhammad yo ora setuju. Ibnu Hazm muni ngono cara Muhammad ma'anahu min babit taqyid au ghairi dzalik orang. Makanya Sayyid Muhammad itu termasuk itu enggak senang dengan gerakan ekstrim, karena gerakan ekstrim si alasannya kan ayat-ayat musafaha itu di apa dinasa be ayat kita. Terusan Muhammad orang muslim iso wae mimba bitakit nak kondisine musyrikin ahli harbi ya faktulu lah ahli harbi wae nak hadim nang musyrikin astajaru kaya fajiru hatta sama kalam Allah. Jadi jar Muhammad sembrono kabeh-kabeh kok nasa waktu perang. Apa loh tadi gue pidato ora kena jadi mete ngene ya. Jatuh majlis teko ning majlis ngaji swarga. Delok wajah ulama ibadah. Ulama sapa sing delok ibadah. Delok kowe ibadah apa opo. Nah, delok Said Muhammad wis ibadah percaya ora delok. Rasa terus. Ya jadi repot guys. Jadi kalau misalnya faktor musyrikin kan sering nasakhot ayat as-sofi, ayat al-afi, tidak juga. Soalnya mimpabit takjid. Tanya takjid kalau musyrikinnya itu memang harbi ya kita merangi. Tapi kalau mereka yang istajaroka ngajak akad, ya Pak Ajiru. Makanya di fikih kita kan ada harbi, mu'ahad, musta'man, macam-macam lah. Tidak semuanya itu apa? Harbi. Terus. Suman nasfu aksamun. Manus sikholaf dua bagia hukmun. Itu terkenal. Asyik wa syekho tu idha zanaya farjuhumal batata naka alam minawa wa manu sikho lafdu wa hukmu semalah kira ngara roh lalafati ya dinasa hukumnya dinasa serah roh kabe ya roh biyu orang kata kabe layu nu sikho lafdu wa hukmu malah nak roh lho kok ijar Zakar Ibnu Hajar Al-Asqalani di murid Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari di murid Ibnu Hajar Al-Haitami. Itu di murid yang ngarang Fathul Imam Mahfud di murid Bahasyim. Keren. Bahasyim di murid Bakarim. Bakarim di murid Bahamun cek keren. Bahamun cek keren agak murid Al-Ansari. Mungkin nak nganti yang ngerusak keren itu. Berarti awalul mufsid. Awalul mufsid. Pertama ngerusak tatanan. Yo keren apa saja aja sisi lah. Sopo sing karo alime Abi Bakar Sato sing aran Iana Tutul iku ndek murid keren Syekh Mahfud iso aran Khasyatut Turmusi Alman Halul Amin. Syekh Mahfud di murid alim keren Mbah Hasyim. Sopo sing karo alime Mbah Hasyim aran Al-Qawanin fi Ahli Sunnah. Di murid Mbah Manak, di murid Muadzam. Maksud di murid Mbah Maksum Lasem Mbah Bedo. Sebagai wiyo di murid alim. Masuk Mbah Khudori Tegal Rejo ini ngaji ini Mbah Dowi Lasem di pondok dari Tegal Rejo gede ini ngono itu barokai Lasem di mantu banget namun cek wakil lah murid alim ini tak nganti periode ini bahasa di surat-surat woi jadi alasan zaman akhir tenang ya tawarai alibi nih zaman akhir Dali apa? Zaman apa? Ya serah satu terus, serah satu terus. Terus wa ma nusiha hukmuhu wa baqiya lafdhu kal ayat asabira. Ini yang penting ini kalimat ini terakhir ya. Wala naskho bil akli wala bil ijma. Ini yang penting wala naskho bil akli wala bil ijma. Tidak boleh ada nasah hanya karena pikiran kita atau karena ijma. Misalnya gini, kayak dulu pernah itu langsung ramai dulu karena ada tragedi Mina. Kemudian ada tokoh terkenal punya statement haji itu udah harus di tanggal 9 Zulhijjah, enggak harus di tanggal 10 Zulhijjah. Harusnya dialihkan supaya tidak akumulasi di Mina. Itu kan kesannya secara akal kan sehat. Karena di shift wong haji di shift di kloter. Ya, tapi kan buyute dhewe ngono wong ibadah diape dinasambe akal. Akal. Alasannya kan selama haji itu di titik yang sama di tanggal yang sama pasti kredit, dan ini bisa menimbulkan kematian. Bu, yo tanggalnya itu dirubah. Lah itu kasus yo. Masih ngomong tokoh gede yo kasus besar. Gak oleh ora waras yo. Mbok nak bariku warasnya ora apa-apa ning bab iku. Gak ora ora waras. Wala nasho bil akhir. Nah, cara akal kan mungkin masuk akal. Coba kreditnya Mekah karena di titik yang sama di tanggal yang sama. Ya sama, misalnya Rabiul Jimar atau Wukuf di Arafah atau Tawaf Ifadah. Nah sekarang maunya itu gimana? Jadi kan apa? Berubah. Terus mana jadi alasan ini al-hujju, al-hajju asyuru maklumat. Kenapa harus Dzulhijjah? Gak sebagian dipraktekkan di Sawal. Sumbrun. Gak cara kue pendapat ini waras apa perlu dipertimbangkan? Sarap. Sarap. Ya, jadi usah dipertimbangkan. Sarap. Kategori ini sarap. Wajib diobat. No. Kita gak boleh mendengar sama sekali. Nah, cuma saran saya sama orang-orang haji, memang kelirunya kita itu ngejar afdol, gimana? Ngejar apa? Afdol. Orang sekali bersyahid Muhammad saja membolehkan romyu qoblas zawal. Kalau itu kan tapi tanggalnya masih sama tuh. Tanggalnya masih sama. Misalnya tanggal 11 ya. Tanggal 11 Dzulhijjah itu kan romyu jiman. Yang kredit kan tanggal 11. Kalau tanggal 10 itu rompati kredit karena nyambalang sekali kan jam roh kubah gimana. Yang mulai kredit kan tanggal 11. 12 agak karena 13 ada yang nafar awal kan berarti wis ninggalkan itu kan jare wis apa? Enggak semuanya kan? Enggak semuanya. Tanggal 13 wis sepi wong Indonesia jarang melok apa? Nafar sani. Saya itu kan ikut kaji plus gitu. Kan cara wong akeh kaji keren. Iku kredit. Pokoknya sing kaji reguler oh tambah kredit. Singkat cerita itu di kloter saya di apa itu? Apa nadaran itu? Sak maktab itu. Apa gitu? Sak kloter apa sak maktab? Sama maktab ya. Muftine iku telu. Aku aja nih orang, aku kaji biasa aku bayar normal bayar. Ya bayar tenan bayar normal. Tapi muftine loro sih itu alumni Al-Azhar, itu alumni Ummul Qura Madinah, Ummul Qura Mekah. Tapi aku konangan ngalim, akhirnya de facto dadi mufti. Mergo sing loro wis kungkan, sesuai konangan wong ngalim. Sesuai konangan ya. Bodho ya ora iso ditutupi, alim lah sih ya ora iso ditutupi bodho. Ya itu kita asli deh, wong susu kan kita asli. Singkat cerita, kloter saya itu, maktab saya itu untuk jatah romyu jam 9 pagi. Itu 2/3 tuh gak mau. Karena mereka tetap pakai standar kayak model Wahabi, model fatwa resmi. Kan fatwa resminya kan kunna natahayyanu faida zalati syamsu romaina. Kita-kita zaman Nabi itu kalau tanggal 11 nunggu zawalus syamsi. Setelah zawalus syamsi baru kita romaina. Dan itu untuk mentradisikan boleh romyu qoblas zawal. Saya ulang lagi, romyu qoblas zawal misalnya jam 7 atau jam 8 pagi. Tangilan. KNOD itu tukaran deh. Sebab itu mesti tukaran. Tak jamin. Sampai sekarang kemarin tuh ada Dirjen Haji konsultasi itu sampai mau nyewa kiai-kiai karismatik untuk meredam konflik. Yang enggak mau. Iya. Ya qoblas apa? Enggak gelem. Ono nah, mati Allah sing penting malah koyo Kanjeng Nabi. Mbok koyo saleh, mbok koyo apane ya ora roh. Ora mungkin niru saleh Nabi, mungkin dia nabi ditiru. Nah, problemnya ini balik teng usul fikih ini kan masih usul fikih. Apakah Nabi ketika romyu ba'da zawal itu nganggep syarat? Apa karena afdol saja gitu gimana sih? Kalau nganggep syarat berarti memang kalau enggak harus. Harus ya, enggak sah kalau enggak ba'da zawal. Jangan hanya masalah afdol. kayak Nabi misalnya gua salah salasan salasan masaha salasan. Tapi kan enggak ada ulama yang mengatakan itu syarat sahnya ghuslu, kan cukup masalah abdulia. Makanya Said Muhammad besar-besaran beliau ngarang kitab itu. Jadi judul Arom yo qobla zawal. Cara beliau sah. Meskipun apalagi setelah berat tragedi apa? Masim ya kita juga apa? Masim ya. Terus kata Said Muhammad wa amma ma qawlu min anal adillah kada wa kada, terus kalau rom yo qobla zawal itu katanya mukhalafah ning ning sunah Nabi dari dawuh Said Muhammad. Yo mukhalafah apaan nih? Wong Nabi ora ngendikan idla ilzama fi fitasra. Nabi ora ngendikan wajib kok geger muni. Mau Nabi ku nglakoni, tapi kan Nabi ra dawuh nek iku wajib utawa syarat, mau nglakoni. Lah nek nglakoni tok iso wae iku bukti afdholia, ora bukti syarat wajib. Wong Nabi ora ngilzam lho kok kowe. Ilzam. Kenapa saya sebut Said Muhammad kan nanti wong sing putune dhewe wae nafsiri ngono kowe ra putune kok geger. Said Muhammad putune Nabi alim alama iku wae. Wani Romyo Koblas, kowe iki musala khusuk-khusuk. Lha iya. Lah kecuali sing ngomong ngono wong liberal aku ora kandel, mergo niate uraan, ora solusi tapi uraan gumo aturan. Nanti kula hitung Gus Abi. Saiki hitung mawon secara rasional. Haji itu yang tercatat di lembaga Arab Saudi itu 4 juta. 4 juta sak ilegale sak macam-macamnya anggap ae 6 juta. Itu mau gimana sih? Kalau mereka mau romyu qobla zawal, itu kalau qobla zawal itu kan nanti perdebatannya gini. Qobla zawal itu artinya ba'da subhi atau pokoknya ba'dal fajri sani. Panjang lagi kan. Tak wari dadi wong alim ya. Gelem ta ora? Dina iku melok. Melok apa dina ya iki manjur. Saiki dina apa iki? Rebo. Sing diarani rebo iku mulai maghrib apa mulai jam 12 bengi? Jam 12. Ah, kayak orang Eropa, kayak mana kayak Eropa, kan? Maghrib, yakin? Oh, teragum, mau dibakar sahur. Ayo, berdian, berdian. Maghrib, yakin? Oke. Kau jadi apa? Kau nak pidato, jadinya malam apa? Maria. Kau misalnya kayak bunyi pidato, jadinya pidato malam apa? Kau malam rebus. Malam rebus. Mis. Kak gedung ya, gedung. Gedung malam rebu. Malam rebu. Yakin? Lah tapi ini bab haji ku beda. Yakin? Oh, keliru nane bab haji keliru, Gus. Saiki tak bedheki. Wis rungokno wae, pokoke engko wis rungokno wae. Wis gelor lah wong iki elmu. Saiki wukuf ning Arafah tanggal piro? Sing resmi cara hadis. Jawab ae. 9. Saya kita bedai 9 Arafah mulai sah wukuf itu mulai apa? Zawal tanggal songo. Ya tanggal songo Arafah kan wukuf mulai pada zawal duhur. Entah subuh yauman nahri. Saya ini malam 10 wong wukuf itu sah to ora? Sah. Sah. Ayo, ngeper ayo. Padahal wukuf itu tanggal songo. Ayo, saya ingin wong wukuf malam 10 urung subuh. Sadar. Padahal pun 10, padahal jenis wukuf itu tanggal songo. Ayo, ini bab kaji ku beto. Mulai ngaji sing tahqiq sembrono. Iki ora perhitungan pidatone to hakim. Bengi diarani malam. Rebo. Ayo sapa sing biasa ngaji fikih ayo. Wukuf ning Arafah kan tanggal 9 Zawal enteke nganti yo. Fajri yaumin nahri. Berarti oleh gak wukuf malam 10. Padahal resmine wukuf tanggal piro? 9. Apa terus kowe ngarang fikih anyar? Wukuf tanggal 9 mbek malam. Ora ono ning kita. Mulane bab paling angel dewe Said Muhammad bab haji. Mergo haji ku saking ubudiyahe. Oleh ge tanggalane beda. Iki dewe Said Muhammad. Maksudnya beda iku umume malam 10 ora wis gak malam. Sama, tapi ini bab haji. Jadi wong haji wis unik, Gus. Maksudnya ini ilmu kabeh wis bener, cuma ning bab haji ku salah. Wes saiki nek mustalifah. Rungono gimana? Sing tau kaji-kaji malah gampang. Uang kudu nginep ning Muzdalifah mukdhomal laili. Pokoke akeh mukdhomal laili ning Muzdalifah. Iku diitung mulai jam piro, Cis? Mulai maghrib apa kudu nglangkai nisful lail? Kudu nglangkai nisful lail. Aneh gak? Yeah. Ora cukup misalnya maghrib tok bisa terus selesai. Kudu nglangkai nisful lail. Di bab haji paling aneh, ngitungnya paling aneh. Nggak nanti saya ikut jadi sinar bab haji, nanti korban gue takut-takutan. BKP ya, ramalan untuk duit tapi korban. Akhirnya walhasil mufti telu konangan gitu. Akhirnya aku secara de facto dia ke mufti. Ya orang gaji tapi dia ke mufti nih kloter. Ya menangan gue, sungguh nama mufti resmi kayaknya sinau. Ya kalau ngalor itu gue kitab, jadi angker debat, udah. Terserah Pak Bang aja, terserah Pak Bang. Yang percaya tahu alumni Mesir, tahu alumni ya bisa baca kitab. Jadi saya tuh bawa kitab haji itu banyak. Mulai yang fatwa Hayatul Ulianya Wahabi sampai yang fatwa Ahli Sunnah sampai fatwa Primbon gue kaget. Kira gue mau carupa tuh. Kitab Zain Muhammad Awi Bawa Al-Hajju Fadail Wahkam, kitab Habib Zain, kitab Habib Salim Fatwa Al-Hajju Al-Umrah sampai kitabnya Wahabi yang keluaran kemenake jare kemenak Wahabi, Hayatul Ulia lembaga tertinggi napa? Wahabi sing resmi tapi sing resmi. Ternyata Gus ya, sekarang tuh lazim Gus, ada fatwa mengatakan boleh romyu itu kebelas awal. Karena nisbatu dzalikal yaumi ku tetep piye wae badhe sukut. Kalau bedheki. Saya iki ngene gak tau kene itu. Misale iki rebo. Kira-kira disepakati enggak kalau badal fajri tadi mulai darani rebo? Enggak rungokno. Disepakati enggak? Sepakati. Nah sekarang kalau Nabi ngentikan, akeh endi takoh gitu. Ngono tapi ora usah kok nanti. Kowe ora setuju padha ulamae kok. Ulamae boleh beda. Dewe ulama-ulama ngene, akeh endi cerita Nabi ku romyu badhe zawal ya romyu badhe zawal. Ambek hadis sing umum misalnya sing penting romyu ku tanggal 11. Kan akeh sing umum pokoknya romyu mulai tanggal 11. Tanggal 10 kan karuan balang jamur akob. Lah saya kisah kecelok tanggal 11 sih mono, sing darani tanggal 11 itu dimulai bar duhur ono kan. Artinya angger bar subuh ya kecelok tanggal 11 ono lho. Paham? Mbok yo disahno wae apa meneh saiki wis darurat kredit ngene. Lha lah iya artine misale wong rom yo tak tak jam 09.00 iku wis kecelok tanggal 11 to ora? Paham? Nggih. Terus Allah menghentikan waqtur wa fi ayyamin Ma'dudah. Saya kira ayam Ma'dudah ulama ada darani 11. Ono gak sing wani darani tanggal 11 iku dimulai dhuwur. Ono gak? Enggak. Lah nek ngono struktur wae. Agar bar subuh. Napa? Wis oleh ora oleh romyo bapak yo. Wis oleh napa? Wis. Saiki nek subuh melok rebo, melok saiki dina rebo utawa melok iku mujmalah to. Ono ulama sing ekstrim yo ora malah rebo dimulai gebungi mulane ono Gus. Sing akeh ge arep iku Pak Mansur. Dadi sedurunge subuh tanggal 11 iku wis do rom yo nggih. Mergo anggere tanggal 11 ya dimulai bengine. Paham sih kok maksud? Nggih. Tak mari dadi wong alim ben senam otak ra kowe. Lah nek iku ngono tenan malah panjang kan? Yo panjang, panjang yang lebar. Lah nek iku tenan besok ben wis dadi konsensus. Kemungkinan kredit itu kecil karena iso di-shift. Ya yo misale Indonesia untuk jatah bar subuh sampai jam 9, paham ya? Nggih. Misale engko sing Pakistan, India untuk kan sekarang memang diatur negara. Nggih. Lah Indonesia sering kok jam 09.00 Pak Tokin. Tapi Indonesia do gak gelem ngono lho. Malah wingi Dirjen Haji wonten utusan Dirjen Haji manggi kula teng Jogja. Wah, Gus, golekno wong alim-alim sing diwedani wong. Diwedani wong ya contohnya kaya Mbah Mun, pokoke sing mujmalah, mujmalah. Nggih. Mujmalah aja sing mustalah paling ngene. Iki ra abal-abal ya. Kon golek wong alim-alim sing apa? Mujmalah. Kon ngandani KBH sing moh. Moh jam 09.00, maksudnya sing ngotot. Padha sama lho ya. Aja sitok kok sing wakil ngono lho dadi kok. Kok sepo-sepo ora kuat kaji suwi-suwi. Lah saiki lagi digolekno. Lah kan ada daftar. Di antara otoritas ini kulo. Cuma aku lebokno kuwi oleh tau. Gratis lho. Gratis jek entuk gaji. Tapi teman diantai terus tapi cara pulau penting guys. Kenapa kok orang Indonesia paling balelo? Orang Eropa, orang mana-mana nek SKJ sanut peraturan negara nih. Orang apalagi orang Australia, orang Eropa, pokoknya kalau panduan negara begini samikna. Oh Indonesia orang. Wabe udah tahu ngaji takrib. Wabe ngaji takrib, mau orang paham lah, tahu dong ngaji. Dia tahu baksul masain. Tahu guru bisa. Tahu guru, terus kecelok kiai. Wah waktu hubak dan zaman. Wah sangat kadarnya. Wah paling angel uang Indonesia. Ayo sopong kiai Indonesia cerita tahu ngaji takrib. Wah bareng ngaji khusus PKJ mentok tak takon. Wes di stabilo wes duwe tak berwa waktu iku. Digebat. Angel kandhane. Saiki kemenaku golek wong sithik medeni. Tapi karo kulo setuju, kemenaku setuju. Ora tuwa ngalim gak ada. Mosal kudune nak kita insaf. Ya kudune nak kita napa? Insaf kudune kita-kitaan kan punya guru kaya Mbah Mun itu kan masternya induknya di Sayyid Muhammad. Kamu tidak perlu ikhtimat sama fatwanya Wahabi yang membolehkan qoblas zawal. Kita kan bisa cari orang yang minna yang termasuk kita yang menfatwakan itu. Jadi cara kula terlalu lah kalau kita apa? Masih apa? Balelo. Apalagi ini sudah ditentukan negara, Gus. Memang kadang-kadang itu ya maksud. Oleh Arab Saudi memang Indonesia sudah dikasih waktu jam itu. Karena Arab Saudi memang ingin memecah itu tadi konsentrasi seluruh masa, dunia di titik yang sama di waktu. Kalau itu keturutan kan aman gimana sih? Misalnya Indonesia kebagian dari subuh sampai jam 9. Yang kredit kan berapa tuh yang paling agak? Indonesia, Pakistan, India, pengwakil. Bangladesh. Bangladesh ya Pakistan ini Bangladesh. Berarti apa Pakistan, Indonesia, Pakistan, Bangladesh. Turki ya Mas. Turki. Ini motor tadi, atau tekel jika sini mau tak apa itu mesti boleh sih ideal loh. Jadi ikut terus. Jadi mangkat nih gue nih jam songo isu bersarapan. Ono sih tetap mangkat tapi geremeng ya Pak tuh kening jalan. Iki kajopo. Yono. Padahal kaji plus itu mepet marmal. Kaji plus kan maktabnya mepet marmal. Wes mepet par. Mau kene paring. Masih ngaji reguler kan 3 kilo. Wes bener. Oh, ada sakar karo kan serakan iki cerita. Wah, sebalik, Gus. Bareng ngapa ngantemi setan yakin gak sabar ini. Mergo pas iku sepi, Gus. Lah pas sepi. Ah, sik ora ono seru nih maksudnya. Tadi dia ne bali iki sah ta ora kok potongane gak ono perjuangan. Ini kan Roy kan seru apa? Seru. Di TV-TV kan biar rumah ya. Tapi akhirnya isin terang Sawangan ini minoritas aliran sesat. Nah itu menunjukkan bahwa pilihan-pilihan madhab seperti itu memang masih minoritas sampai sekarang. Padahal kalau kita mau berpikir sedikit tadi Isnadul Yaum itu dimulai apa? Yang jelas Quran diambak ngendikan Romyu sementing tanggal pinter. Saiki nak isnadul yaumi ila 11 itu dimulai subuh. Kan gak perlu ngenteni. Jawa. Kula balen malih nggih, paham nggih. Soal Rasulullah romyu ba'da zawal iku masalah afdholiyah, itu standar terbaik. Nah, tentu standar afdholiyah ini bisa hilang saat taruhane iku madar. Paham nggih? Jadi gitulah cara berpikir kira-kira. Kalau wong trimo afdholiyah kok standare napa? Mantor. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan apa itu? Apalagi sekarang kata beliau saat ini kan musim haji sekedar mungkin kulo wacana ngono mungkin kulo suwun sangat mau dieling-eling di. Mari kita pun mesti tahu. Kitab itu sampai sekarang di Indonesia belum dicetak masa. Saya dulu pernah nyetak apa? Nyetak banyak 100 itu dijaluk kabi ya. Tapi berjaluk tetap takok rene sembrono. Kayak enak Gus kok kita petok atok takok aja. Ya Makanya tak kenangan juga bener deh nih. Terus dia nih sinau dewi. Fase usir. Kenapa kita pengen baca nih kita? Kita mengikuti yang minna, yang atas sama saya. Artinya gini, mungkin Wahabi pun mengeluarkan fatwa boleh apa? Koblas. Tapi itu kan dari guru kita. Apa? Dari guru kita. Makanya kita cari yang apa? Guru kita. Meskipun sama, tapi cari yang kayak pidato. Pidato senajan totoha pidato. Tapi umpama mau gelem pidato, niru nyatanya kadang bangun ya kerso. Tapi orang niru toha. Maksudnya kan mereka nak wong alim, sing pidato wong alim cuma kadang kerso pidato. Tapi nak balik kan profesional. Aku nak rabu pidato rawurin nak sing profesional. Kalau wajah ke sintakir ini kita baru ini kan bermusim haji kan dimulai sawal kan musim haji. Al-Hajju Asyurum. Kalau wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmur Romyi Qoblas Zawal. Iklam anna wakta Romyi Jumari Salas Yadkulu Bizawali Syamsi. Jelas ya. Yadkulu Bizawali Syamsi. Wawwa al-Mu'tamati fi jamil madhahib al-ma'rufah wal-muhtabih. Wa alaihi adbaqo jamairul ulama wal-fuqwa min arba'il madhahib al-muhtabah salafan wa kolafan. Wa dalilhum hidalika al-itibak. Fakat akhrajal Bukhari saat dulu saya. Una natahayyanu fi idzalati syamsu rumaina. Bon jelas. Lah iku jare Said Muhammad aku rasa mbok kandhani wis karuan ayat kudu bisa syamsu iku wis karuan rasa mbok kandhani. Lakin jawazal ulama min arbabil madzhab ar-ram ya qabla zawal. Nek sing dawuh Said Muhammad wong saleh putune nabi niku sing ngomong kowe kan gak dadi hukum. Dianggap wong dremeng sing ngomong kowe. Lakin jawazal ulama min arbabil madzhab ar-ram ya qabla zawal. Kok mampir gue tak ulang, kok saya serai sot apa bisa video, sing moto. Tapi nak melingkar, yo ini sing salah orang aku. Salah kutip berapa? Wahwa wa ingkana do'ifan kina do'ibak dihim lakinahu mufidun wasadidu. Waya hallu masyakila azimah, waya ftahu abwa bantati rotan nirrohmah watasi. Pendapat ini meskipun do'if, kata Sayyid Muhammad, mufidun, ini penting sekali. Wasadid dan benar. Dan bisa mengurai problematika dalam romyul jimat. Wayaf tahu abwa ban kasira li rahmah wa tasil khususan bada suku timi'atin nal budjat bisa hatil jamrat inda romi ba'da zawal wa mauti aktarihim tahtal akdam min siddati siha. Jadi kemarin saya Muhammad cek mentala nih kayak dadi ulama berperistiwa mau mati diinjek-injek kowe cek amin daran wocok wajib kowe ba'da kowe seneng tau ustad-ustad ngerik mati diinjek-injek. Kau ni Indonesia ada tu start tapi ya berkorban amat jauh mati. Apa keijak-ijak apa? Romyul apa? Romyul cuma merokok abe badas. Jawab. Mana bahasa dari Dawei sama bahasa Doef lah. Tapi mufidun wasadidun apa? Mufidun wasadidun. Apa lo cakap orang? Ni kerumah nak tenang. Mak kok besar? Wah, itu kita terus. Sing lucu alasan ini, alasan ini sing lucu, lucu tapi bener. Saiki Romyu kan 11, 12, 13. Nafar awal itu berarti buat Romyu tanggal 13 kan? Tengono ya. Ya nafar awal kan berarti buat Romyu tanggal 13. Kan jelas Quran itu buat kurwa fi ayami ma'idat faman ta'ajala fi yaumi ifala isma'ala. Berarti kan 11, 12 cabut. Waman ta'akhara. Nah, berarti kan ternyata 13 pun kena dinyang jadi berapa? 12. Dawai Said Muhammad. Bahwa juqauli Abi Hanifah huwa annahu lamma syara'a takhfifa bi tarki romil yaumi salis min ayami tasrik rosa. Kan boleh sama sekali enggak balang jumrah tanggal 13. Fali ayya juz tarkhis bi taqdimihi qabla zawal aula. Wong ninggal telulas total oleh pemenang mau maju sithik. Ulama yo sing lucu. Ayo bu, balang tanggal terulas total wae ra oleh gugur kok iki maju sithik kok. Oleh maju sithik kok ora kok. Ya ana ulama kok yo. Ya kula baleni malih. Monggo kena semua dhewe aku beda madane tak maca. Wa huwa annahu la masyaru at-takhfifa bi tarki yaumil yaumi asalis min ayamit tasrek rosan dari saya Quran faman tak aja lah fiyaumen berarti tanggal 12 selesai tak cabut fali ayya juzat tarkhisu kitab dini qabla zawal aula padahal tadi kan enggak menghilangkan rom yumuk maju mau terus lo wajar. Tapi fatwa-fatwa seperti itu muskilun illa liqudrin limukhalafati dhahir riwayat fil madhhab wa mukhalafati fi'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Ini cerita Said Muhammad, tapi fatwa itu selalu ditentang oleh mereka. Ini dianggap muskil karena beda dengan dhahir riwayat. Qultu, ini dawai Said Muhammad. Qultu itu berarti Said Muhammad bertanggung jawab. Qultu, menurut saya kata Said Muhammad, wala yu'addu hadza mukhalafatan li fi'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam. Itla ilzama fihi bitasrah wala naha anil fi'li bitasrah aidon. Lala apa mbok arani mukhalafah? Apa nabi ngumumno nek iku wajib? Apa nabi ngumumno nek iku dadi syarat? Kok sehingga yang tidak seperti itu dianggap dianggap mukhalafah? Penak to? Oh iso ora, ora mukhalafah. Nah, ini penting ya. Jadi kita kalau aku gada kitab ini kini urian pas keluar umroh 2000 dinten di Sukani Said Ahmad. Terus nasib kitab ini saya ketak sinau ni terus tak tak ribu. Barang tak kena ngomong tapi kalau ni nanti nak ganda no sederhana waktu dia tu surga. Kalau ganda no abiha di jalan tapi tetap tak kok. Ada alasan ni kau nak kesubulin tu kitab itu. Nah ini kalau aku sangking kabar dari Said Muhammad dan ini solusi. Yaftahu abwaban kasiratan birrahmah wa tasyiyah. Sudah karuan ini krodit, apalagi melahirkan madhab-madhab yang menyesatkan malah pekon geser sawal barang tambah tambah pasus meneh. Sudahlah kita ikuti saja Said Muhammad, tapi bukan atas nama modern atau apa, memang itu minna apa minna dan itu guru-guru kita. Dan ya sudahlah itu sanadnya jelas. Apalagi kayak menyebut Said Muhammad ya saya kuwa masyaihi auladi wa tulabi. Terus kita memang enggak punya hak pendapat seperti ini nggak mungkin kita istilah kita makomnya ada misalnya piro-piro ada yang berani ngendikan enak kan orang yang dinut karena secara teknis nggak mungkin semua romi pada zaman itu nggak mungkin kro di dolanannya Allah mas kepen ketean ustad mati uang ngirim-ngirim nak tidak uang orang nasa aki ini kayak hobi ya kenar yakin ya. Meskipun kok kowe rong yo kok bal-bal yo aneh tenan aku tau ora rasane. Kok ono kancane dhewe kan kok ora aliran sesat. Tapi anggere sampean dadi tradisi kan jomblo akeh. Nggih. Kan seru. Ya kula maca ya dados dhewe sama Muhammad, kalau ada yang mengatakan itu nyulayani dhahir riwayat, katakan saja wala yu addu hadza mukhalafatan li fi'li nabi sallallahu alaihi wasallam. Itla illa ma fi kitasre. Kula maca. Qolal Imam An-Nawawi rahimahullah. Terus kalau sampean protes, apa ada itu padanannya di mazhab ulama-ulama dulu? Jangan-jangan misalnya mulai Said Muhammad, enggak juga. Beliau-beliau itu orang alim, pasti ada padanan-padanan itu di ulama dulu. Ulama dulu, ulama dulu. Qolal Imam An-Nawawi, ini kita kita majmu. Kelas ini serata akrab, wong kundang-kundang. Aja majmu dua orang. Nek kula dua kan sembrono aku dua. Kuwe jaran dua, ana sing dua. Tak kon sinau ning ngarepku. Lumayan kan dikoncomu tolaah. Tapi ora oleh takok, debat ora apa. Ora ape debat takok sih. Niki maknane nopo? Debat kok takok jeneng ngaji dul-dul debat. Debat kudu babak apa? Jangan salah. Ora apal Quran, ora apal hadis. Mana hadis? Lah kok apa hadis to? Kene ngapal ora nanti di debat yo wong sing ora tau apal. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ya juzu ramyu jamrati tasrik ila ba'da zawali samsi wa bihi qala Ibnu Umar wal Hasan wa Atha wa Malik wa Sauri wa Yusuf apa lo wa Muhammad wa Ahmad wa Dawud wa Ibnu Mundzir wa Nabi Hanifah riwayatani asharu huma ya juzu fil yaumi salis qabla zawal wa la juzu fil yaumaini al awwalaini itu harus ba'da zawal wa saniyatu ya juzu fil jami. Jadi tiga-tiganya boleh koblas. Ternyata fatwa seperti itu ditemukan zaman Abu Hanifah. Kowe ra duwe kada fil majmu' iki masalahe. Karo kada fi fatul qorib mungkin. Kada. Ayo foto. Mulai. Wes tok kan tambah. Yo Kang yo, kok di share bisa sih kok ora iso takok. Takok sing share aja takok.